Ibrani bab 4. Janjina Allah kenika ki pakun sampai samangken ben sampean serta kaula sateje bekal e parengana istirahat seampon e janjiaki salerana. Teti tore jege sopaje tak sampai bede e antarana sampean seta anik mati istirahat se e janjiaki kenika. Sabab kabar bagus panika ampon e bertaaki ka sampean sareng kaula sateje akati se e bertaaki kareng oreng kenika. Nanging kareng orang kenika bertakele tadak kunana. Sabab ebek tomireng, reng orang kenika tak parcaje. Nanging sampean sareng kaula sateje separcaje. Narema istirahat seejenjaki ala kenika. Kenika cocok sareng ponapa seedebuaki ala sapanika. Sengkok pegel ben asompah. Reng orang jeria tak kira masuk ke angkui istirahat abereng ben sengkok. Allah ada buka tiga nikah, sanare lalakon se elampa aki, salerana ampon lastare, sajege salerana nyipta aki tunyep panika. Sabab, parkara are se kapeng betok, e sebutaki sapanika e delem Alkitab. Eyare se kapeng petok, Allah istirahat dari sakapiana lalakon se elampa aki salerana. Parkara genika e toles poles sapanika. Reng orang jeria tak kira masuk ke negara rua ke angkui istirahat abereng ben sengkok. Teti reng orang sede adek mirang kabar bagus kenika, tak narema istirahat kenika polana tak parcaje. Mon sapanika tanto bedereng orang lain seoleh narema istirahat kenika. Sebab ala ampon nantuaki setong are lain pole, seesebut are tia. Pan sapona pan taun saampona genika, Allah adabu parkara genika, kalaben parantaraan Daud. E delem ayat seepetek gele. Mon yaretia, bena ngeding suarana Allah, bena cek cengkal. Cek sakenga yusa ampon marengereng orang genika istirahat seejanjaki Allah, Allah tak kira abu debu parkara are lain pole. Teti kaangkui omate Allah ki bede cenci kaangkui istirahat akati Allah se istirahat eare se kapeng petok genika. Sabab orang senarema istirahat se janjaki Allah kaabena genika. Bekal istirahat tejugan dari satu jenala lakona akati Allah. Teti tore ahtiar paku ongku kaangkui narema istirahat se janjaki Allah genika. Jek sampai bede setong belekah eyantara nak sambian sarang kaula sateje seta asel akatireng orang kaisa lambe amar ketak parcaje ka Allah. Debuna Allah panika debu seodi ben kuat ata cuman dari pedang seamata dua. Debu kenika nyutu kantos kabetes eyantara sokmas sarang eroh. Sampai kabetes eyantara sore suan ben lang tolang asomsom. Kantos oning salem de lema kapekiran beniat manusia. Tadak makhluk setongah sekening erep dari pangolat tena Allah. Ponapa abai etangale akati si abengkang eyajunana Allah. Ben sampian sareng kaula kotu abri tanggung jawab kasalerana. Kedika sabepe sampian sareng kaula sateje kotu koko neku ika parcajaan naseyakoni sampian sareng kaula sateje. Sabab sampian sareng kaula sateje geduan Imam Agung Seraja semasok kantos kaajunana Allah kenika Isa potrana Allah. Imam Agung sampian sareng kaula sateje beni imam setak bisa norok ngerasa aki kakorangan-kakorangan sampian sareng kaula sateje. Sabalika salerana ampon ecoba edelem parkara ponapa asaos pada akati sampian sareng kaula sateje. Cuma salerana tak agebai dosa. Teti, tore pada pabengal ngadep Allah semarenta kalaben belas aseh. Allah tanto belas kasampian sareng kaula sateje ben aberkati sampian sareng kaula sateje sopaja oleh pertolongan tepak bektonah.